terus galau di hati. Ku tahu kau rindukan ku jua seperti apa yang ku rasa. Sang bayi bawa rinduku, ungkapkan isi hatiku padanya. Walau jarak memisahkan kita berdua, ku selalu dekat di hatimu. Simpanlah rasa rindumu hanya untukku, ku kan datang untukmu. Sisi hati yang ada hanya namamu. Walau jarak memisahkan kita berdua, ku selalu tetap di hatimu. Simpanlah rasa rindumu hanya untukku, ku kan datang untukmu. Walau jarak memisahkan kita berdua, walau jarak memisahkan kita, ku selalu dekat di hati. Walau jarak memisahkan kita berdua, selalu dekat di hatimu. Simpanlah rasa rindumu hanya untukku, ku kan datang. Yeah. Walau jarak jarak memisahkan kita, kau selalu ada di hatiku. Walau jarak memisahkan kita, ku selalu dekat di hatimu.